Allah, Allah. Mana suaranya? Tangannya diangkat. Terakhir saya kona untuk kalian deh. Cepet-cepetnya apa-apa. Tekyan, situ-situ lumayan. Cipto, cip-cip roto. Allahumma assalam. Suara dan tangannya, bro. Terakhir tangannya diangkat semuanya, yuk.